Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dars pada kitab Al-Qawaidul Arba', pada kajian terakhir kita mempelajari hadis Abu Waqid Al-Laitsi tentang Zatu Anwar, pohon yang dijadikan oleh orang-orang musyrikin sebagai tempat untuk menggantungkan senjata-senjata mereka dengan tujuan mengharapkan kebaikan, barokah, hasil yang baik dari peperangan yang mereka lakukan. Dan ada keinginan dari sebagian sahabat yang mana mereka baru saja masuk Islam, sehingga dasar akidah atau akidah belum tertanam secara rasikh, ilmu masih kurang pada diri mereka, sehingga mereka melakukan permintaan tersebut. Dan Nabi SAW mengingkari permintaan mereka dan mengaitkan bahwa apa yang mereka minta sama persis yang diinginkan oleh Banu Israel pada zaman Nabi Musa AS, dan Nabi Musa AS menolak permintaan mereka. Kemudian Al-Syeikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala memberikan beberapa catatan penting terhadap kisah ini atau tentang hadith Abi Waqid Al-Laitsi. Yang pertama adalah khatarul jahli bitauhid, bahayanya kebodohan terhadap perkara tauhid. Kenapa? Karena orang yang tidak paham dan tidak mengerti tauhid, maka dia akan mudah untuk terjerumus di dalam kesyirikan, dan bahkan dalam keadaan mereka tidak sadar dan tidak tahu. Dan bisa jadi, dan itu kenyataan, mereka melakukan perbuatan syirik dan menganggap ini adalah bentuk taqarruban ilallah, dalam rangka untuk melakukan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Padahal itu adalah perbuatan syirik yang nyata, yang sama persis dilakukan oleh kaum musyrikin pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min huna yajibu ta'allumu tauhid. Maka dari sini wajib bagi kita semua untuk mempelajari tauhid. Dan tidak kalah penting juga kita mempelajari tentang perkara yang berlawanan dengan tauhid, yaitu kesyirikan. Lawan dari tauhid yaitu kesyirikan. Kita mempelajarinya agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala memiliki kitab dengan judul Kitab Tauhid. Nah, alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Yang mana tauhid ini adalah hak Allah atas hamba-hamba. Di dalam kitab Tauhid dijelaskan jenis-jenis ibadah. Di dalam kitab Tauhid disebutkan jenis-jenis ibadah. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan pula tentang jenis-jenis perbuatan syirik, mulai dari dzabh, na'am, ad-du'a li ghairillah, memohon kepada selain Allah at-tatayyur. Barakallahu fikum. Naam, ilmu perbintangan yang mengaitkan perbintangan, keberadaan bintang dengan kejadian-kejadian di alam semesta dan seterusnya, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab agar kita paham dan sadar dan mengerti ini tauhid dan ini syirik. Kita tauhid, kita mempelajari tauhid untuk kita mengamalkannya, dan kita mempelajari tentang asyirik agar kita meninggalkannya. La siyama idza ra'a man yaf'alu dzalika fa yahsibuhu haqqan bisababi jahli. Terutama apabila dia melihat ada sekelompok orang yang melakukan sebuah perbuatan, yang melakukan perbuatan syirik, dan dia menganggap, seketika dia menganggap itu adalah perbuatan baik, sebuah kebenaran, itu anggapannya berdasarkan kebodohannya. Ini parahnya sebuah kebodohan. Al-jahlu yufsidu aktsara mimma yuslih. Kebodohan itu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Nah, ini bodoh. Lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Maka hati-hati dari kebodohan, terutama dalam perkara akidah. Yang kedua, di dalam hadis dijelaskan tentang bahayanya sikap tasyabbuh terhadap al-musyrikin, menyerupai orang-orang musyrik. Tidak boleh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok orang, maka dia bagian dari kelompok tersebut. Dan bahkan sikap tasyabbuh ini menyerupai, bisa jadi menjerumuskan pelakunya terhadap perbuatan syirik. Nah, mau menyerupai mereka saja dalam perkara dunia, cara mereka berpakaian, itu tidak dibenarkan, apalagi dalam ritual-ritual ibadah mereka. Nah, apalagi dalam perbuatan-perbuatan maksiat sampai pada perbuatan syirik yang mereka perbuat, dilarang. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu Nabi menjelaskan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut, kelompok tersebut. Maka tidak boleh tasyabbuh dengan orang-orang musyrikin. Yang ketiga, anna tabarruka bil ahjari wal ashjar wal abniya syirkun wa in summiya bi ghairi ismih. Bahwasanya perbuatan tabarruk, ngalap berkah, mengharapkan barokah terhadap batu, pohon, atau bangunan-bangunan tertentu adalah perbuatan syirik. Nah, barakallahu fikum. Dia meyakini bahwa ketika dia berdoa di tempat tersebut lebih mustajab, ada kebaikan yang lebih. Nah, padahal tidak ada penjelasan dan keterangan baik dari Al-Quran ataupun Sunnah, tidak ada contoh dari para sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, tabarruk, mengalap berkah, mengharapkan barokah, dia menjadikan bahwa pohon ini sebagai sebab yang akan mendatangkan keberuntungan kepadanya. Nah, dijadikan sebagai sebab. Pohon inilah yang menjadi sebab keberuntungan untuknya. Walaupun dia meyakini keberuntungan tersebut datang dari Allah, tapi dia meng, menjadikan pohon tersebut sebagai sebab. Ini adalah syirkun asghar, syirik kecil. Ja'lu sababi ma laisa sababan syar'iyan wala qadariyan, syirkun asghar. Menjadikan sebuah perkara menjadi sebab, sebuah benda nam dijadikan sebagai sebab akan sesuatu yang mana secara tinjauan syar'i enggak ada. Nam, tinjauan syar'i tidak ada. Secara qadari, secara nam ilmu pengetahuan manusia juga enggak masuk. Barakallahu fikum. Maka ini adalah perbuatan syirkun asghar. Nah, seperti nam dia mengatakan bahwa kalau kamu menaruh, menggantungkan ayat kursi di toko kamu, maka tokomu akan laris. Nah, atau benda tertentu dijadikan sebagai sebab. Nah, dia menggantungkan nam kunci jadul nam di kotak uangnya, tempat penyimpanan uangnya, maka dagangan kamu akan laris. Nah, dijadikan ini sebagai sebab. Secara syar'i enggak ada. Secara qadari, nam akal manusia enggak masuk. Nah, bagaimana mungkin sebuah kunci bisa melariskan sebuah toko? Barakallahu fikum. Ini adalah syirkun asghar. Tapi kalau dia mengatakan dan meyakini bahwa benda inilah yang melariskan. Nah, bedakan ya antara fa'il, pelaku yang menjadikan, dengan sebab. Nah, barakallahu fikum. Kalau dia meyakini benda inilah yang melariskan dagangannya, barakallahu fikum, secara tinjauan syar'i enggak ada, secara tinjauan qadari pengetahuan manusia, akal pikiran manusia juga enggak masuk. Nah, maka ini adalah syirkun asghar, dijadikan sebagai sebab. Tapi kalau dijadikan sebagai fa'il, sebagai pelaku inilah yang melariskan, nah ini adalah syirkun akbar. Nah, dia meyakini ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala yang dapat melakukan perbuatan, barakallahu fikum, sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syirkun akbar, barakallahu fikum. Contoh sebab syar'i. Nah, Nabi pernah menyebutkan ma'u zamzam lima syuribalahu, aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Air zamzam sesuai dengan niat ketika dia meminumnya. Nah, air zamzam dia niatkan, barakallahu fikum, dengan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminum air zamzam ini keberkahan pada umurnya, keberkahan pada hartanya dan anak keturunannya. Nah, ini sebab, dijadikan sebagai sebab yang menetapkan, dan dia tetap meyakini bahwa yang menentukan adalah Allah, dan ini hanya sebatas sebab, barakallahu fikum. Maka tidak mengapa, dan ini adalah sebab syar'i, sebab syar'i. Orang sakit di ruqyah dibacakan Al-Fatihah, ini sebab syar'i. Iya. Orang sakit panas, demam, minum paracetamol, ini sebab apa? Qadari namanya. Sebab qadari. Secara pengetahuan nam manusia masuk, ini dijadikan sebagai sebab. Dan kita meyakini bahwa itu hanya sebatas sebab, tidak mengapa. Tapi kalau dijadikan sebagai fa'il, sebagai pelaku, maka ini adalah perbuatan keyakinan syirik. Nah, orang sakit diruqyah, dibacakan Al-Fatihah. Ini adalah sebab syar'i. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Al-Muhim, tabarruk bil ahjar, ngalap berkah dengan batu, pohon, bangunan-bangunan adalah perbuatan syirik. Wa in summiya bighairi ismi, walaupun disebut dan dinamai dengan nama yang lain. Nah, walaupun diyakin disebut dengan penyebutan yang lain, tidak mengapa. Al-ibrah bil haqa'iq la bil musammayat. Ibrah itu adalah dengan hakikatnya, tolak ukurnya itu hakikatnya, bukan dengan penamaan-penamaannya. Barakallahu fikum. Li'annahu talabul barakah min ghairillahi minal ahjar wal ashjar wal kubur wal adriha. Dikarenakan perbuatan ini adalah meminta barakah kepada selain Allah, baik dari batu, pohon, kuburan, bangunan-bangunan. Wa hadza syirkun wa in sammauhu bighairi ismi syirki. Ini adalah perbuatan syirik walaupun dia menyebutnya bukan. Nah, kenapa? Al-ibrah bil haqa'iq la bil musammiyat. Nah, ibrahnya itu apa? Tolak ukurnya itu hakikatnya, bukan dengan penamaan-penamaannya. Ahlul dolal, du'at, para da'i kepada kesyirikan, gak akan pernah mereka menyeru, mengajak orang kepada perbuatan-perbuatan syirik yang mereka perbuat, yang mereka lakukan dengan ajakan, ayo kita rame-rame melakukan kesyirikan. Lah, nah, mereka menyebutnya, ayo kita rame-rame ziarah kepada orang-orang mulia, para habaib, para aulia. Mereka menyebutnya dengan penamaan-penamaan yang indah, penamaan-penamaan yang syar'i, wisata religi. Enggak pernah mereka menyebutnya dengan wisata syirik. Enggak. Kalau mereka menyebutnya dengan wisata syirik, enggak akan laku dagangan mereka. Barakallahu fikum. Mereka menamakannya dengan penamaan-penamaan yang bagus, yang indah, yang enak didengar, tapi hakikatnya na'am syirik. Wal'iyadu billah. Kita lanjutkan kaidah yang terakhir, kaidah yang keempat. Anna musyriki zamanina aghladhu syirkan minal awwalin. Li'anna al-awwalin yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fis syiddah. Bahwasanya kaum musyrikin zaman kita ini zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan kenyataannya lebih parah pada zaman sekarang ini. Bahwasanya kaum musyrikin zaman kita sekarang ini lebih berat dan lebih parah kesyirikan yang mereka perbuat dari umat terdahulu. Nah, kesyirikan yang terjadi pada umat sekarang ini lebih parah daripada umat sebelumnya. Li'anna al-awwalina, dikarenakan orang-orang terdahulu, yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fis syiddah. Mereka melakukan kesyirikan dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang. Namun dalam keadaan genting, dalam keadaan sulit, mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Mereka meninggalkan perbuatan syirik. Wa musyriku zamanina syirkuhum da'imun fir raha wa syiddah. Kaum musyrikin zaman kami kesyirikan mereka da'imun fir raha, ke kaum musyrikin pada zaman kita sekarang ini, kesyirikan mereka terus menerus. Nah, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sulit, dalam keadaan genting, sama, mereka tetap melakukan perbuatan syirik. Nah, antum bisa lihat perbedaannya. Kaum musyrikin terdahulu dalam keadaan lapang saja mereka melakukan kesyirikan. Dalam keadaan sulit, mereka mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Hanya berdoa kepada Allah. Dan mereka yakin, bahkan mereka yakin dalam keadaan ini hanya Allah yang mampu untuk menyelamatkan mereka. Barakallahu fikum. Sahabat Ikrimah bin Abi Jahal, putra dari Abu Jahal. Nam, antum paham, ngerti siapa itu Abu Jahal? Musuh bubuyutannya kaum muslimin pada zaman Rasul. Barakallahu fikum. Besar permusuhan dia ini terhadap kaum muslimin. Dan dia adalah pemimpin dari kaum musyrikin. Putranya Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal ini termasuk beberapa nama yang masuk dalam daftar hitam pada Fathu Mekkah. Nah, dimanapun engkau, yang mana ketika itu Nabi mengatakan siapa yang berlindung di dalam rumahnya dia akan aman, yang berlindung di Masjidil Haram dia akan aman, yang berlindung di rumah Abu Sufyan bin Harb dia akan aman, kecuali beberapa nama. Walaupun dia naam bergelayutan di sitar Ka'bah, tetap akan dibunuh. Salah satunya siapa? Ikrimah bin Abi Jahal. Dia lari. Lari dari Mekah. Sampai ke naam pinggir pantai, dia menumpangi naam perahu. Dan ketika itu barakallahu fikum, perahunya ambil karam. Nah, dan mereka sepakat, mereka adalah kaum musyrikin, dan mereka sepakat ketika itu bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan Ikrimah bin Abi Jahal mengatakan kalau memang Muhammad itu benar, maka selamatkanlah saya. Nah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia. Dan dengan itu dia langsung mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislamannya. Radiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Ini musyrikin pada zaman terdahulu. Wadalilu qawluhu ta'ala, fa'idha rakibu fil fulki da'ullaha mukhlisina lahuddin, falamma najjahum ilal barri idahum yushrikun. Ketika mereka menumpangi perahu, mengaruni bahtera, menumpangi perahu, da'ullaha mukhlisina lahuddin, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Nah, ini ketika terombang ambing di gelombang lautan. Nah, mukhlisina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah keselamatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, dengan ikhlas. Mereka lupa dengan sesembahan yang mereka ibadahi sebelumnya, dilupakan dan ditinggalkan, enggak ingat. Falamma najjahum ilal barri idahum musyrikun. Dan ketika Allah menyelamatkan mereka ke daratan, idahum yusyrikun, mereka kembali melakukan kesyirikan. Sudah selamat, sudah sampai ke daratan, naam, dalam keadaan sudah lapang, mereka kembali melakukan perbuatan syirik. Dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan, wasababu fi dzalika wadihun. Sebabnya jelas, kata Syekh. Perbedaan yang menjadikan barakallahu fikum bahwa kaum musyrikin pada zaman terdahulu lebih ringan atau lebih mending keadaan mereka, ahwan walaysa bihasan, tapi sama-sama tidak baik, sama-sama jelek dan sama-sama syirik. Jelas. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan orang-orang musyrikin ketika urusan mereka sangat sulit, keadaan sangat susah, maka mereka tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Kenapa? Li'ilmihim annahu la yunqidhu minasyada'idi illallah. Dikarenakan mereka paham dan sadar bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari keadaan genting tersebut kecuali Allah. Nah, sadar mereka. Akhirnya mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Lalu kenapa kok masih sudah selamat masih melakukan kesyirikan? Ya ini, efek candu, efek mengikuti tradisi aba, nam taklid kepada pendahulu, orang-orang terdahulu, dan terutama kebodohan terhadap tauhid dan syirik. Akhirnya setelah selamat kembali kepada perbuatan syirik. Tapi pada dasarnya mereka sadar dan paham tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dalam keadaan sulit tersebut kecuali Allah. Wa idza massakumudzurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najakum ilal barri a'radtum wa kanal insanu kafura. Dan apabila menimpa kepada kalian ad-dur, bahaya di lautan, dhalla man tad'una illa iyyah, sesembahan yang kalian ibadahi sebelumnya hilang. Nah, enggak kelihatan, hilang semuanya, lupa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kalian diselamatkan ke daratan, a'radtum, kalian berpaling, kembali lagi melakukan perbuatan syirik. Wa kanal insanu kafuro, dan manusia adalah kafuro, memiliki sifat kafur, ingkar. Wa fil ayatil ukhra, di dalam ayat yang lain, wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'u Allah mukhlishina lahuddin. Ketika mereka diliputi oleh gelombang kadzulali, da'u Allah mukhlishina lahuddin, mereka mengikhlaskan, mereka memohon kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah, doa hanya kepadanya. Falamma najahum ilal barri faminhum muqtasid. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka ke daratan, maka di antara mereka ada yang lurus. Namun ada juga na'am yang melakukan perbuatan syirik. Wa fil ayatil ukhra falamma najahum ilal barri idzahum yusyrikun. Ketika diselamatkan ke daratan, mereka kembali melakukan perbuatan syirik. Fal awwaluna yusyrikuna fir raha yad'una al asnam wal ahjar wal asjar. Orang-orang terdahulu mereka hanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal. Tapi pada saat genting, naam barakallahu fikum, mereka hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma idza waqa'u fi shiddatin ashwa ashrafu 'ala al-halak fa innahum la yad'una sanaman wala syajaran wala hajaran wala ayya makhluqin. Ketika mereka terjatuh dalam keadaan genting, hampir celaka, maka mereka tidak beribadah kepada batu, kepada pohon, kepada berhala, kepada makhluk manapun. wa innama yad'una Allah wahda, dan mereka hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana la yukhallisu minasy syada'idi illa Allah jalla wa ala, fa kaifa yud'a ghairuhu fir raha. Ini masalahnya, kesalahan 6 cara berpikir umat terdahulu yang sangat kontradiksi. Kenapa? Pertanyaan, apabila kalau seandainya tidak ada yang bisa menyelamatkan dalam keadaan genting kecuali Allah saja, lalu bagaimana bisa mereka berdoa kepada selain Allah dalam keadaan lapang? Nah, dalam keadaan genting saja, mereka sadar bahwa yang mampu menyelamatkan mereka hanya Allah. Lalu kenapa kok? Naam, barakallahu fikum, dalam keadaan normal mereka justru menyekutukan Allah Azza wa Jal. Sesuatu yang tidak sesuai. Nah, sesuatu yang berlawanan. Wal'iyadzu billah. Namun itulah perbuatan syirik yang kadang membuat candu sebagian pelakunya, terlebih dikarenakan tidak ada ilmu pengetahuan yang ada pada diri mereka. Amma musyriku hadzal zaman, yakni al-mutaakhirin. Adapun kaum musyrikin pada zaman sekarang ini, alladzina hadatsa fihim asyirku min hadzal ummah al-muhammadiyah, yang mana perbuatan syirik terjadi pada umat Muhammad ini, fa inna syirkahum daimun fir rakha'i wasyiddah, maka kesyirikan mereka itu terus menerus, baik dalam keadaan normal atau dalam keadaan susah. La yukhlisuna lillahi wala fi halati syiddah, tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah, nam bahkan dalam keadaan genting. Bal kullama ishtadda bihimul amru ishtadda syirkuhum wa nida'uhum lil Hasan wal Husain wa Abdul Qadir war Rifa'i wa ghairu dhalik. Bahkan ketika keadaan sangat-sangat genting, justru kesyirikan mereka semakin meningkat. Seruan-seruan mereka kepada Husain dan Hasan, Abdul Qadir war Rifa'i dan selainnya semakin dalam. Nah, doa mereka kepada nama-nama tersebut semakin dalam. Hadza syai'un ma'ruf. Ini sesuatu yang diketahui, ma'ruf. Nah, ketika bangsa Tatar Mongol melakukan invasi ke Damaskus, sebagian mereka mengeluarkan dalam bentuk syair, ya khaifina minat tatar luzu biqabri Abi Umar, wahai orang-orang yang takut dari bangsa Mongol, dari bangsa Tatar, ayo berlindung ke kuburan Abi Umar. Nah, barakallahu fikum. Dikatakan oleh Imam Ibn Taymiyah, ini disebutkan oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Nah, beliau mengatakan, andai mereka itu hidup, orang-orang yang kalian sebut, mereka akan lari ketika berjumpa dengan bangsa Tatar. Lari menyelamatkan diri mereka. Bagaimana mungkin bisa mereka menyelamatkan diri kalian dalam keadaan mereka sudah mati, sudah meninggal, dalam keadaan genting? Bagaimana ketakutan luar biasa yang terjadi ketika itu, kemunduran yang luar biasa yang terjadi pada umat Islam ketika itu. Satu demi satu negeri kaum muslimin dikuasai, mulai dari bagian timur, terus berlanjut sampai ke Syam dan ingin memasuki wilayah Mesir. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Negeri Baghdad, negeri yang indah pada zaman itu. Naam, yang mana di situ berada khalifah Amirul Mukminin, berhasil dia kuasai dengan mudah. Naam, dengan mudah. Ketakutan yang luar biasa. Naam, kegentingan yang luar biasa. Lah ini datang mereka ludhu bi qabri Abi Umar. Naam, ayo. Berlindunglah kalian ke kuburan Abi Umar. Maka kata Ibn Taimiyah, andai mereka hidup, mereka adalah orang yang pertama lari ketika berjumpa dengan pasukan Tatar tadi. Menyelamatkan diri mereka saja tidak bisa, apalagi menyelamatkan orang lain dalam keadaan dia sudah meninggal. Nah, hadza syai'un ma'ruf wa yuzkar anhum al-ajaib fil bihar. Disebutkan tentang mereka, nam, manakib mereka, kejadian-kejadian yang ajib, yang aneh di dalam atau di tengah lautan. Nah, wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillah.